Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم بعد. فإن أصدق الحديث كتاب الله وأخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan iman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Pertama, nikmat Islam dan nikmat iman, dan diberikan kepada kita banyak sekali karunia, dan ya terutama itu masih diberikan kepada kita semangat terus untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan pagi hari ini, saya diminta untuk berbicara tentang sebuah tema, yaitu berhubungan dengan akhlakul karimah. Tentunya, Bapak sekalian, saya berbicara tentang masalah akhlak bukan berarti saya yang paling baik, yang paling baik akhlaknya. Ya, akan tetapi kita berusaha untuk mempunyai akhlak yang dianjurkan oleh Islam. Islam tersebar, ya, di antara sebab terbesarnya adalah yaitu dengan al-akhlakul karimah. Karena akhlak mempunyai kedudukan yang agung di dalam Islam, ya. Akhlak itu bukan sesuatu yang sifatnya sepele. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan banyak sekali keutamaan-keutamaan atau hadis-hadis tentang masalah akhlakul karimah. Di antaranya, ikhwat Islam, saya akan sebutkan beberapa dalil dari Al-Quran dan Sunnah tentang pentingnya akhlak. Yang pertama, Allah berfirman dalam surat Al-Qalam ayat 5, ayat 3, ya. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. Dan sesungguhnya engkau, hai Muhammad, di atas akhlak yang agung. Di sini Allah Subhanahu wa taala memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan akhlak yang agung. Dan ini merupakan sebuah sanjungan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pujian buat mereka, buat beliau. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Aku diutus oleh Allah, kata Rasulullah, untuk apa? Ya, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Akhlak Islam, a'azani Allah. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang besarnya pahala akhlak, di antaranya hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, inna ya afdalakum imanan ahasinukum khuluqa. Sesungguhnya, kata Rasulullah, iman atau iman kalian atau kaum mukminin yang paling utama imannya adalah yang paling baik, yang paling baik akhlak. Semakin baik keimanan seorang hamba atau semakin baik akhlak seorang hamba, semakin baik iman seorang hamba. Makanya salah orang yang mengatakan yang penting akidah saya baik, yang penting ya akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah, sementara dia ya tidak memperhatikan masalah yang disebut dengan akhlakul karim. Makanya kata para ulama, seseorang itu, akhlak seseorang itu di, apa namanya, ditentukan oleh akidah seseorang. Semakin baik akidahnya, semakin baik akhlaknya. Semakin kuat imannya, semakin baik pula akhlaknya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul ikhwa azani Allah, telah menjamin surga yang paling tinggi bagi mereka yang akhlaknya baik. Al-Imam Abu Daud meriwayatkan dalam suatu hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ana za'imun bi'ala al-jannah liman hasuna khuluquhu. Aku menjamin dengan surga yang paling tinggi buat siapa? Buat orang yang akhlaknya baik. Rasulullah mengatakan ana za'im bi a'la al-jannah. Aku menjamin orang apa dengan surga yang paling tinggi buat siapa? Liman hasana khuluquhu atau liman hasuna khuluquhu, bagi mereka yang baik akhlak. Akhal iman azan ya Allah wa iyyakum. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengabarkan ikhwatul iman bahwa amal yang paling berat timbangannya pada hari kiamat adalah akhlak yang baik. Hadis itu dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan Rasulullah dan Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, "Athqalul a'mal fil mizan ya indallah yaum al-qiyamah husnul khuluq." Amal yang paling berat timbangannya, kata Rasulullah, di hari kiamat kelak, apa itu? Akhlak yang baik. Amal yang paling berat, ini menunjukkan akal Islam bahwasannya, ya, amal yang paling berat timbangannya di sisi Allah adalah akhlak yang paling baik. Bahkan Rasulullah SAW mengabarkan, ya, bahwa seorang hamba yang baik akhlaknya itu bisa sampai kepada derajat orang yang senantiasa puasa dan sholat malam. Rasulullah SAW bersabda, ya, inna rajul layablugu manzilata as-sa'imil qa'imi bihusni khuluqi. Seseorang kata Rasulullah, sampai kepada derajat orang yang suka puasa dan sholat malam dengan akhlaknya yang baik. Luar biasa ya akhwat Islam azan ya Allah. Mungkin teman-teman bisa digeres, digeser, masih berdatangan itu. Ikhwatul iman azan ya Allah wa iyyakum. Sebelum saya mempelajari apa membahas tentang masalah bagaimana akhlak Rasulullah, sebetulnya pembahasan masalah akhlak sangat luas dan tidak mungkin kita habiskan dalam waktu yang singkat. Akan tetapi, ya, saya ingin menyebutkan tentang kunci, ya, agar kita berhasil di dalam melaksanakan akhlakul karimah. Disebutkan oleh Syekh Mustafa bin Al-Adawi dalam kitab Fikul Akhlaq wal Mu'amalat Bainal Mu'minin. Kata beliau, min usulin najah fil mu'amalat ma'al mu'minin, ada beberapa kunci, ya, atau sebutan kunci sukses lah istilahnya, bagaimana kita bisa bermu'amalah dan berakhlakul karimah. Apa kunci itu? Kata beliau, yang pertama yaitu muraqabatullahi azza wa jall, merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Famin a'zami asbabin najah fit ta'amulat ma'an nas, kata beliau, di antara kunci sukses agar kita bisa berakhlak dan bermuamalah kepada manusia yaitu muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang mukmin yang beriman bahwa Allah itu adalah raqib, Allah subhanahu wa ta'ala al-alim, bahwa Allah mengetahui gerak-geriknya. Seorang mukmin yang meyakini bahwasanya Allah khabir, bahwa Allah Maha mengabarkan apa yang ia lakukan dalam kehidupan dunia ini. Tidak ada tempat di akhir yang luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada waktu itu ya akhi, seorang mukmin ketika ia tahu bahwasanya ia diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia berusaha untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhi a'azzani Allah, apa yang diharapkan dari muraqabatullah? Ia merasa diawasi oleh Allah. Yaitu yang pertama adalah menimbulkan khasyah, rasa takut kepada Allah. Ketika seorang hamba telah takut kepada Allah, disitulah seorang hamba akan berusaha untuk melaksanakan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia takut bahwa akhlak yang buruk itu akan menyeret dia kepada neraka Allah. Maka yang disebutkan dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ada seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, ada seorang wanita yang masya Allah ibadahnya tidak pernah tinggal sholat malam, selalu bersedekah, dan dia selalu melaksanakan sholat-sholat sunnah selain sholat yang wajib. Namun kekurangannya satu ya Rasulullah, dia suka menyakiti tetangganya. Dia suka menyakiti tetangganya. Maka kata Rasulullah, la khayra fiha hiya finnar. Tidak ada kebaikannya wanita itu, dia dalam api neraka. Lalu kemudian dikatakan lagi, wahai Rasulullah, sementara wanita satu lagi, dia dalam masalah ibadah biasa saja. Dia pun infak sedekahnya sedikit, tapi ia berbuat baik kepada manusia. Dia tidak menyakiti tetangganya, dia menghormati tetangganya. Maka Rasulullah SAW bersabda, hiya fil jannah, dia di dalam surga. Lihat ya akhi a'azzani Allah wa iyyakum, bagaimana Rasulullah SAW ya ketika diadukan kepada beliau seorang wanita yang sholat malamnya luar biasa, ya, puasanya luar biasa, sholat sunnahnya luar biasa, tapi dia kurang muraqabatullah. Dia mudah lisannya itu menyakiti tetangganya, mudah lisannya itu menyakiti hati temannya. Apa kata Rasulullah? La khayra fiha, wanita itu tidak ada baiknya. Hiya finnar, dia di dalam api neraka. Akhal iman azani Allah wa iyakum, hadis ini juga memberikan kepada kita ya akhi, ya sebuah faedah agung, bahwasannya menyakiti hati seorang muslim atau menyakiti manusia itu bukan dosa yang kecil, tapi ia adalah dosa yang besar. Berapa banyak mungkin ya ikhwan atau akhwat yang sudah ngaji, tapi ternyata mulutnya itu belum mendapatkan hidayah. Barangkali ya sholatnya dapat hidayah, akidahnya dapat hidayah, tapi mulutnya belum mendapatkan hidayah. Dia masih suka menyakiti hati temannya. Dia masih suka melakukan hal-hal atau yang disebut dengan ghibah, ngerumpi, dan yang lainnya. Subhanallah. Kalau begitu, di mana muraqabatullahnya? Di mana ya rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah ini, akhal Islam ma'azani Allah, kunci yang pertama kata beliau, yaitu muraqabatullahi jalla wa'ala. Kunci yang kedua kata beliau, di dalam bermuamalah kepada manusia, yaitu innaman mu'minuna ikhwah. Pahamilah bahwasannya kita kaum mukminin ini bersaudara. Apa konsekuensi keyakinan bahwa kaum mukminin itu bersaudara, Pak? konsekuensinya adalah kita harus menyukai untuk saudara kita sebagaimana suka untuk diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak beriman seseorang hamba sampai ia menyukai, mencintai untuk saudaranya sebagaimana ia menyukai untuk dirinya. Ini akhi a'azani Allah, terkadang sifat ini yang kurang di antara kita. Innamal mu'minuna ikhwah, dia saudara kita ya, di dalam apa, di atas iman. Dia saudara kita di atas iman. Kewajiban kita, karena dia saudara kita, dia punya hak. Dan Rasulullah SAW mengatakan, tidak beriman seorang hamba sampai ia mencintai saudaranya, sampai ia mencintai untuk saudaranya sebagaimana ia suka untuk dirinya. Kalau antum suka, antum mendapatkan hidayah, antum pun harus suka teman antum mendapatkan hidayah. Kalau antum suka, antum mendapatkan kesenangan, antum pun juga harus suka teman antum mendapatkan kesenangan. Ada apa kemudian kita terkadang melihat temannya diberikan oleh Allah kelebihan, hati kita tidak senang. Ini merupakan fenomena ya akhi al-hasad. Ya, fenomena apa? Al-hasad. Ya akhi, saya berbicara di sini, tujuan saya adalah agar setiap kita berpikir tentang diri kita. Jangan sampai akhi perkataan saya, ya, yang antum pikirkan di kepala antum si fulan dan si fulan. Wah, perkataan ustaz ini cocok buat si fulan nih. Wah, perkataan ustaz ini cocok buat si fulan. Tapi dianya sendiri tidak pernah dipikirkan. Ini sebuah kesalahan. Saya cuma ingin mengajak introspeksi diri kita sendiri dulu. Saya selalu ingat kepada diri saya juga berusaha. Apakah saya sudah mengamalkan apa yang saya sampaikan atau tidak? Demikian pula kita semua di sini. Innamal mu'minuna ikhwah, kaum mu'minin itu adalah bersaudara. Apa hak seorang muslim yang harus dipenuhi? Ada yang tahu? Hakul mu'min alal mu'min sit, kata Rasulullah. Hak mukmin atas mukmin yang lainnya apa? Idza laqitahu fasallim alaih, kalau bertemu ucapkan assalamu alaih. Sudah belum kita amalkan? Ataukah kita hanya sebatas mengucapkan salam kepada yang kita kenal saja? Dan ini sebuah ya akhi fenomena yang meluas, yang saya bingungkan, kenapa yang sudah mengaji salaf ternyata yang sudah mengaji sunnah, ternyata salamnya hanya kepada yang dia kenal saja. Padahal saya yakin dia tahu sebuah hadis Nabi SAW, inna min asyratis sa'ah taslimul khasa, di antara tanda hari kiamat, yaitu orang mengucapkan salam kepada yang dia kenal saja. Padahal disebutkan dalam hadis yang dikutip Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda ketika ditanya, ya Rasulullah, ayyul islami khair, Islam apa yang paling baik ya Rasulullah? Kata Rasulullah, tut'imut tu'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Islam apa yang paling baik ya Rasulullah? Kata Rasulullah, Islam yang paling baik itu engkau memberikan makan kepada fakir miskin, dan engkau mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal atau orang yang kamu tidak kenal. Sudah belum kita? Terkadang kita pergi ke pengajian lewat mungkin ya orang-orang. Barangkali antum tidak kenal siapa dia. Antum lewat begitu saja tanpa salam. Berarti harusnya kita introspeksi diri. Di mana ilmu kita yang selama ini kita kuasai? Di mana kita dibandingkan dengan akhlak salafun salih? Kita yang merasa diri kita di atas sunnah, sudahkah kita mengamalkan sunnah ini? Ya. Sebetulnya tidak sulit untuk mengucapkan assalamualaikum. Tidak sulit. Dan semua orang ketika diucapkan salam pasti dia akan senang. Tapi ya, lalu kenapa lisan kita terkadang keluh untuk mengucapkan salam kepada orang yang tidak kenal? Ini ikhwatul Islam. Ya, kunci yang kedua, innamal mu'minuna ikhwah, kaum mukminin itu bersaudara. Kaum mukminin bersaudara. Hatta dia ahli bid'ah, dia masih saudara kita. Terkadang menyikapi ahli bid'ah harus keras. Tatkala keras itu adalah bermanfaat. Tapi tatkala keras itu tidak bermanfaat, bahkan menyebabkan sering kali terjadi apa? Ya, mudarat yang lebih besar dari sikap keras kita, dari sikap arogan kita. Bukankah yang ada, yang disebutkan oleh para ulama adalah at-ta'aluf, untuk berlemah lembut kepada dia. Akhal Islam, a'azani Allah wa'iyakum, innaman mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kaum mukminin itu bersaudara. Anda tidak suka untuk mendapatkan kesesatan. Maka antum pun jangan suka teman antum jatuh kepada kesesatan. Antum suka untuk dinasehati dengan kata-kata keras dan kasar? Tidak suka. Kalau begitu antum pun jangan menasehati orang lain dengan sikap kata-kata yang keras dan kasar. Makanya akhi a'azani Allah, terutama kita ini di zaman fitnah. Saya yakin antum semua sepakat dengan saya kita bahwa kita hidup di zaman apa? Di zaman fitnah. Apa ya, di antara perkara yang dianjurkan oleh Rasulullah ketika kita hidup di zaman fitnah? Al-Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadhil ummah ju'ilat 'afiyatuha fi awwaliha wa satubtala akhiruha." Sesungguhnya umatku ini, kata Rasulullah, dijadikan kebaikannya di generasi yang pertama. Dan generasi akhirnya akan ditimpa bala demi bala. Fitnah. Taji'ul fitnah, kata Rasulullah. Fayuraktiku ba'buha ba'da. Nanti akan datang fitnah. Dan fitnah itu menjadikan fitnah sebelumnya lebih ringan dibandingkan dengan fitnah setelahnya. Taji'ul fitnah. Datang fitnah, kata Rasulullah. Fayaqulul mu'min. Si mu'min berkata apa? Si mu'min berkata, hadhi muhlikati. Ini yang akan membinasakan saya. Thumma tankashif, kata Rasulullah. Kemudian fitnah itu pun pergi. Thumma taji'ul fitnah. Kemudian datang lagi fitnah. Fayaqulul mu'min. Si mu'min berkata, hadhi wa hadhi. Ini dia fitnah yang akan membinasakan, yang menghancurkan agama saya. Kemudian Rasulullah memberikan solusi. Dengarkan. Faman arada an yuzahzaha 'anil nar wa yadkhala al-jannah falyati maniyatahu wa huwa yu'minu billah wal yawmil akhir wal yati ila an-nasi bima yuhibbu an yu'ta ilayh. Barang siapa, kata Rasulullah, yang ingin diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, hendaklah ia mendatangi kematiannya dalam keadaan ia beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan hendaklah, nah ini yang kedua, dan hendaklah ia mendatangi manusia sebagaimana ia suka didatangi. Hendaklah ia mempergauli manusia sebagaimana ia suka dipergauli dengannya. Antum suka tidak dipergauli dengan sikap sopan santun? Kalau antum suka, pergaulilah manusia dengan sikap sopan santun. Antum suka tidak kalau orang lain mengucapkan kata-kata yang lemah lembut kepada antum? Kalau antum suka, hendaklah pergaulilah manusia dengan apa yang kamu suka, kamu dipergauli dengannya. Wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat tepat sekali di zaman seperti ini ya. Kita ini di zaman fitnah yang dikatakan oleh Imam, oleh seorang sahabat mulia yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kaifa bikum idza labisatkumul fitnah yarbu fiha as-saghir wa yahrumu fiha al-kabir wa tuttakhad sunnah idza ghuyirat qila ghuyirat sunnah. Bagaimana menurut pendapat kalian kalau fitnah di zaman kalian merajalela? Anak kecil tumbuh di atas fitnah. Orang tua beruban di atas fitnah. Sehingga fitnah itu dianggap sebagai sebuah sunnah. Ketika fitnah itu diingkari, orang-orang berkata, itu orang mengingkari sunnah. Padahal itu termasuk fitnah. Kita hidup di zaman ini, ya. Maka dari itu, ya akhal Islam, azani Allah wa iyakum. Ya, betapa pentingnya akhlakul karimah di zaman ini, ya. Di zaman yang penuh dengan fitnah, yang penuh dengan kebodohan dan ketidakpahaman tentang agama yang hak, tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, ini yang kedua, kunci kita, yaitu innamal mu'minuna ikhwah. Berapa banyak Rasulullah SAW menyebutkan ya tentang hak-hak saudara dengan saudaranya. Kata Rasulullah di antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahimihim wa ta'atufihim kama matsalil jasad ya idza ishtaqa minhu 'adwun tada'a ya tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahri wal humma. Perumpamaan kaum mukminin dengan kaum mukmin yang lain dalam kasih sayang dan dalam cinta kasih seperti apa? Seperti bangunan yang kokoh yang saling menguatkan. Ikhwatul iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Maka karena dia saudara kita, selamatkan dia. Dan jangan sekali-kali kata Ibnu Khattab, jangan kita membantu setan untuk menyesatkan saudara kita. Dia saudara kita. Ketika kita begitu semangat mengamalkan sunnah, kemudian kita melihat ada orang berbuat bid'ah, lalu kita ingkari dengan pengingkaran yang barangkali menurut kita ini mengingkari. Kita semangat. Tapi ternyata pengingkaran kita itu malah membantu setan untuk ya, menyesatkan dia. Maka pada waktu itu ya akhi azani Allah, berarti kita belum memaknai makna innamal mu'minuna ikhwah, persaudaraan. Ya, di atas iman. Kemudian kunci yang ketiga kata Syekh Mustafa Al-Adawi yaitu kasratul ittila ala kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Banyak-banyaklah ya melihat Al-Qur'an dan hadis. Bagaimana sih Rasulullah SAW berakhlak? Bagaimana sih para sahabat bermuamalah? Dan bagaimana Al-Qur'an memberikan kepada kita adab-adab dan akhlak-akhlak yang baik? Coba akhi, antum kalau baca Al-Qur'an. Al-Qur'an itu tidak lepas dari dua. Ima akhlak kepada Allah atau akhlak kepada makhluk. Akhlak kepada Allah berupa apa? Mentauhidkan Allah Jalla wa'ala. Menjauhkan kesyirikan. Akhlak kepada makhluk seperti apa? Akhlak kita kepada para malaikat. Akhlak kita kepada para nabi. Akhlak kita kepada para umara. Akhlak kita kepada kedua orang tua kita. Akhlak kita kepada para ulama. Semua dikupas dan dibahas dalam Al-Quran secara global. Perinciannya dalam sunnah Rasulullah SAW. Coba antum baca bagaimana Allah mengajarkan akhlak tentang bagaimana ya akhlak terhadap para penguasa. Ketika Allah memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun untuk pergi kepada Fir'aun. Di situ Allah mengajarkan kepada kita akhlak. Apa kata Allah? Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Pergilah kalian berdua hai Musa dan Harun kepada Fir'aun sesungguhnya. Ya, pergilah kalian berdua kepada Fir'aun sesungguhnya Fir'aun itu tagha. Tagha itu artinya tagut. Sudah sangat melampaui batas. Bahkan Fir'aun mengatakan bahwa dirinya Tuhan. faqul lahu qawlan layyina. Ucapkan kepada Fir'aun dengan ucapan yang lemah lembut. Subhanallah. Adab setinggi apa yang diajarkan oleh Al-Qur'an Karim? Sebaik-baiknya manusia di zaman itu siapa? Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Kepada sebejat-bejatnya manusia di zaman itu siapa? Fir'aun. Sebejat-bejatnya pemerintahan Fir'aun, penguasa. Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala tetap ya, menyuruh Nabi Musa menjaga akhlak kepada penguasa. Lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang akhlak terhadap tamu. Ketika Allah yang menceritakan tentang Nabi Ibrahim yang didatangi oleh dua tamu. Allah berfirman dalam surat apa? Setelah surat Qaf, yaitu surat Adz-Dzariyat. Ya. Allah berfirman dalam surat Adz-Dzariyat. Subhanallah, Allah berfirman. Apa? Ayat itu berbunyi. Siapa yang ingat? Apa? Hal ataka hadithu Ibrahim? Hadithu daifi Ibrahim al-mukramin. Apakah sudah datang kepada kamu kabar tentang tamu Nabi Ibrahim yang dimuliakan oleh Nabi Ibrahim? Ya. Yeah. Terus? Idzakhalu alaihi faqalu salaman qala salamun qaumun munkarun. Ingatlah ketika mereka masuk kepada Fir'aun dan mengucapkan assalam. Salam. Qala salamun qaumun munkarun. Kemudian Nabi Ibrahim menjawab salamnya dan berkata, siapa tamu-tamu ini? Ya, kami tidak mengenal. Ya. Artinya Nabi Ibrahim berkenalan dulu siapa dia. Faragha ila ahlihi. Kemudian dipersilahkanlah tamu itu duduk. Langsung Nabi Ibrahim pergi ke istrinya. Ya. Setelah itu dimasaknya, faja'a bi'ijlin samin, lalu membawa apa? Ya, daging sapi yang gemuk. Faqarrabahu ilaihim, tapi Nabi Ibrahim tidak menyuruh mereka ayo mendekat, tidak. Tapi didekatkan kepada para tetamu itu. Sambil berkata, "Ala ta'kulun, silakan makan." Lihat ya, akhi. Al-Qur'an ya memberikan kepada kita bagaimana adab dan akhlak. Coba kita baca Al-Qur'an. Coba kita baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana akhlakul karimahnya Rasulullah sallallahu dan para sahabatnya. Makanya tidak aneh kalau Aisyah berkata, ya, kana khuluqul Qur'an, adalah akhlak Rasulullah sallallahu itu apa? Al-Qur'an Karim. Subhanallah ya akhal Islam, azan ya Allah wa iyyakum. Sehingga akhi, ketika kita membaca Al-Quran dan hadis Nabi SAW, kita pun bisa mengetahui apakah ini sebuah akhlak yang baik atau akhlak yang buruk. Barangkali kita menganggap sesuatu itu akhlak baik, ternyata di sisi Allah itu akhlak yang buruk. Barangkali kita menganggap sesuatu itu akhlak yang buruk, ternyata di sisi Allah itu baik. Yang menurut kita baik, belum tentu di sisi Allah baik. Akhal Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Nah ini, ya, merupakan kunci berakhlakul karimah. Kemudian diantaranya kata beliau, yang keempat, su'alu Rabbi Jalla wa'ala at-taufiq wa husnal khuluq. Mohonlah kepada Allah, banyak berdoa kepada Allah, agar kita ini diberikan oleh Allah ya akhi. Ya, diberikan oleh Allah akhlak yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja minta kepada Allah agar diberikan akhlak yang baik. Rasulullah berdoa, "Ihdini li ahsanil akhlaq. La yahdi li ahsaniha illa ant. Wasrif anni sayyi'aha. La yasrifu anni sayyi'aha illa ant." Hadis ini sahih dari Muslim. Ya Allah, berikan aku hidayah kepada akhlak yang paling baik. Tidak ada yang memberikan hidayah ya Allah kepada akhlak yang baik kecuali Engkau. dan palingkan aku ya Allah dari akhlak yang buruk. Dan tidak ada yang memalingkan ya dari akhlak yang buruk kecuali Engkau ya Allah. Mohon kepada Allah ya akhi, terkadang karena para ulama mengatakan bahwa akhlak itu ada dua macam ya. Ada akhlak yang merupakan jibilliyah, artinya sudah tabiat kita. Ada orang punya tabiat orangnya memang sabar. Ada juga orang punya tabiat itu tidak sabaran. Ya. Makanya ketika Rasulullah SAW bersabda memuji seorang sahabat, "Inna fika lakhaslataini yuhibbuhumallah." Engkau ini mempunyai dua akhlak yang sangat dicintai oleh Allah. Apa itu wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, "Al-hilmu wal ana." Al-hilmu sikap halim, yaitu bisa menahan emosi. Wal ana, dan tidak tergesa dan tidak tergesa-gesa. Kemudian sahabat ini bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah akhlak ini suatu perkara yang telah Allah fitrahkan kepada saya atau bukan?" Iya. Ini menunjukkan kata para ulama bahwa akhlak itu ada yang merupakan memang sudah tabiat ya. Tabiat seseorang itu Masya Allah sudah bagus. Tapi ada juga ada orang yang Masya Allah punya sifat misalnya pemarah, temperamenan. Sehingga pada waktu itu dia mau tidak mau harus berusaha. Ya bagaimana supaya punya sifat apa? Yang tidak pemarah. Akhlak Islam ini adalah empat kunci yang disebutkan oleh beliau. Ya, agar kita ya, berhasil mempunyai akhlak yang baik. Kemudian pembahasan kita akhi tentang masalah akhlak, saya hanya akan membahas beberapa akhlak saja. Yang barangkali ini penting sekali untuk kita miliki, terutama kita yang hidup di akhir zaman. Akhlak yang pertama yang ingin saya bahas ini merupakan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan akhlak para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dan para ulama seluruhnya. Apa itu? At-tawadu. Tawadu. At-tawadu. Kenapa akhirnya saya ingin membahas masalah tawadu? Tawadu itu artinya apa sih, Pak? Ya. Khafdul janah. Yaitu merendahkan hati kita atau ya merendahkan hati kita di hadapan kaum mukminin. Wallahi ya akhi, fenomena ya ketidaktawaduan terkadang merayap di hati kita. Ketika seorang penuntut ilmu sudah mulai punya ilmu. Ketika seorang akhwat sudah mulai berjilbab dengan rapi. Sudah lama dia ngaji. Terkadang, akhi, kesombongan itu menghinggapi hatinya. Sehingga apa yang terjadi ketika dia melihat orang yang barangkali ilmunya lebih rendah dari dia? Dia berbangga. Atau setidaknya dia akan memandang dengan pandangan yang menganggap remeh. Banyak pengaduan. Dia berkata, "Ustaz, saya ini baru ngaji. Tapi saya melihat banyak ikhwah. Ya, saya melihat kok yang sudah lama ngaji kumpulnya sama yang lama ngaji. Bahkan kalau ketemu yang baru ngaji, ya, sikap mereka acuh tak acuh, bahkan di antara mereka yang barangkali ada yang ya, ngelihat orang yang baru ngaji itu kayak ngelihat apa kali itu." Saya katakan ini akhi sebuah salah satu fenomena ya al-kibr. Karena akhi, kita menuntut ilmu tujuan kita bukan untuk berbangga-bangga dengan keilmuan. Kita menuntut ilmu tujuannya adalah yang pertama, bagaimana saya bisa mengamalkan ilmu. Yang kedua, bagaimana ilmu itu bisa menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ingat sebuah hadis Nabi SAW yang dikeluarkan oleh Tabrani dan dihasankan oleh Syekh Al-Bani dalam Sahih Targhib wa Tarhib. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "La yadhharanna al-Islam hatta yakhtalifa tujjar fil bihar wa hatta yakhudha al-khail fi sabilillah." Sungguh Islam akan menang, kata Rasulullah, sampai para pebisnis itu kelak nanti akan berlayar di lautan. Sampai kuda-kuda itu akan berperang di jalan Allah. Kemudian kata Rasulullah, "Tsumma ya'ti qaumun yata'allamuna al-Qur'an." Kemudian datanglah suatu kaum yang mereka mempelajari Al-Qur'an Karim. "Wa yaqulun," setelah itu dia berkata, apa kata dia? "Man afqahu minna, man a'lamu minna?" Siapa orang yang lebih faqih dari kami? Siapa orang yang lebih alim dari kami? Dalam satu riwayat, ya, "Qad qara'na wa 'alimna, faman khairum minna?" Kami sudah membaca Al-Qur'an dan kami pun sudah menguasai ilmu tentang Al-Qur'an. Maka adakah orang yang lebih baik dari kami? Maka Rasulullah kemudian, ya, menengok kepada para sahabatnya sambil bersabda, "Hal fi ulaika min khair?" Apakah menurut kalian mereka itu baik? Kata para sahabat, "Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka Rasulullah SAW sabda, "Ula'ika minkum min hadhil ummah, ula'ika hum waqudun nar." Mereka itu diantara kalian dari umat Islam. Mereka itu, kata Rasulullah, ya, bahan bakarnya api neraka. Subhanallah. Rasulullah mengatakan mereka itu bahan bakarnya api neraka. Di mana akhlakul karimah kita, ya? Ketawaduan kita. Seharusnya kata para ulama, sebagaimana disebutkan para ulama, ya, awalul ilm al-kibr. Biasanya orang kalau baru menuntut ilmu itu sombong. Kalau ada orang sombong dengan ilmunya, berarti ilmunya masih dangkal. Kesombongan itu menunjukkan kedangkalan ilmu. Air beriak tanda tak dalam. Semakin dalam ilmu, semakin merunduk. Semakin dalam ilmu, kata Sufyan ats-Tsauri, semakin ia merasa dirinya tidak tahu apa-apa. Seperti antum, ya, ketika antum menyelam ke dasar lautan dan melihat betapa luasnya lautan ini, masya Allah, ya, saya ini nggak ada apa-apa. Itulah tawadu. Seharusnya ilmu itu, ya akhi, menghasilkan ketawaduan dalam hati kita, bukan menghasilkan kibr. Makanya ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, Al-Hasan Al-Basri ketika menyebutkan tentang alamat zuhud seorang hamba, apa? "In alamati zuhdi," di antara tanda seorang hamba yang zuhud, "tidaklah ia melihat saudaranya kecuali ia merasa saudaranya lebih baik daripada dirinya." Tidak pernah, tidaklah, kata siapa? Al-Hasan Al-Basri, ya, tidaklah seseorang melihat saudaranya, temannya, ataupun siapa, ya, kecuali ia merasa si fulan lebih baik dari saya. Masalahnya, Pak, ilmu itu tidak ditentukan dengan banyaknya hafalan. Ilmu itu tidak ditentukan dengan banyaknya riwayat, kata Al-Hasan Al-Basri. Antum tahu tabi'in yang paling baik siapa? Hah? Tabi'in yang paling baik siapa? Wais Al-Qarni. Apa dia seorang yang banyak riwayatnya? Bahkan tidak pernah tercatat satupun riwayat buat Wais Al-Qarni. Apakah dia seorang yang punya kedudukan? Bahkan tidak. Apakah dia seorang yang terkenal, yang masyhur seperti para ulama di zamannya, seperti Sa'id bin Musayyib dan sejenisnya? Tidak. Al-Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, Umar bin Khattab radhiyallahu an, ia selalu menunggu rombongan dari Yaman. Ketika ada rombongan datang, Umar bertanya, apakah kalian dari Yaman? Ya, kami dari Yaman. Apakah kalian ada yang berasal dari Qaran? Ada. Apa ada yang namanya Uwais Al-Qarani? Ya, ada. Dipanggilnya. Rupanya si Uwais ini cuma sebatas pembantu. Ya, yang menyiapkan makanan dan yang lainnya buat rombongannya. Kemudian Rasul Umar berkata kepada Uwais, "Hai Uwais, bukankah engkau punya ibu? Dan kamu tadinya punya penyakit sopak? Lalu kamu berdoa kepada Allah supaya Allah menyembuhkan penyakitmu kecuali ya satu dirham di perutmu." Uwais bingung, "Kok kamu tahu, hai Umar? Ketemu aja baru sekali. Kok kamu tahu?" Ya, jangan-jangan dukun, bukan dukun. Kata Umar, sesungguhnya Rasulullah SAW mengabarkan bahwasannya sebaik-baiknya tabi'in adalah Uwais Al-Qarani. Dan Rasulullah sudah mengabarkan tentang ya bagaimana keadaan orang ini. Maka kemudian kata Umar, "Hai Uwais, tolong mintakan kepada Allah agar Allah mengampuni dosa saya." Ternyata subhanallah ya akhi, Uwais Al-Qarni, sebaik-baiknya tabi'in kata Rasulullah, ternyata dia bukan seorang ulama. Bukan ulama, mas. Antum kira bahwasannya ya Uwais Al-Qarni itu seorang yang banyak riwayatnya? Tidak. Bahkan tidak ada ditulis dalam kitab-kitab bahwa Uwais Al-Qarni meriwayatkan hadis. Tapi kenapa kok beliau disebut dengan sebaik-baiknya tabi'in? Iman. Bagaimana Uwais Al-Qarni baktinya kepada orang tuanya yang luar biasa. Subhanallah ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Ya, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba asy'ats akbar madfu'un bil bab." Berapa banyak orang yang rambutnya kusut, berdebu, ditolak di pintu-pintu, kalau dia minta pun ditolak sama orang, diusir. Malau aqsama 'ala Allah la abarrah. Tapi kalau dia sudah bersumpah atas nama Allah, Allah langsung kabulkan doanya. Akhi azani Allah wa iyyakum. Ya. Belum tentu orang yang paling banyak ilmunya dia yang paling baik. Dan belum tentu orang yang sudah lama ngaji dia yang paling baik. Mungkin orang yang baru ngaji lebih baik 1000 kali daripada antum yang sudah 10 tahun ngaji. Kenapa? Barangkali orang yang baru ngaji ini, dia betul-betul takut kepada Allah. Setiap ilmu yang dia dapatkan, dia berusaha amalkan. Setiap dia mendapatkan ilmu kepada dia, dia berusaha untuk praktekkan dan realisasikan. Mungkin dia 1000 kali lebih takut kepada Allah daripada antum. Dari mana antum tahu? Apakah hanya karena saya bisa bahasa Arab berarti saya lebih baik dari Anda? Lah. Belum tentu ya, ya akhi, apalagi ustaz. Ustaz itu ya walaupun memang banyak ilmunya, belum tentu pengamalan dan aplikasinya ya akhi sebagus ya murid-muridnya. Ya. Makanya akal Islam azan di sini pentingnya kita untuk tawadhu. Pandanglah saudara Anda, kita tidak tahu keimanan dia barangkali lebih kuat dari Anda. 1000 kali lipat. Ya. Karena baiknya seseorang hamba tidak hanya dilihat dari sisi apa? Banyaknya amal, tidak. Tapi baiknya seorang hamba di sisi Allah dilihat dari sisi ketakwaannya di hati dia. Suatu ketika Rasulullah SAW sedang duduk-duduk dengan para sahabat. Lalu Rasulullah bersabda, akan lewat sebentar lagi penduduk dari seorang laki-laki dari penduduk surga. Lewat seorang sahabat. Besoknya Rasul bersabda lagi, akan lewat sebentar lagi seorang penduduk surga. Ternyata sahabat yang sama. Besoknya Rasul bersabda lagi, akan lewat sebentar lagi seorang penduduk surga. Ternyata sahabat yang sama. Akhirnya Abdullah bin Amr bin As, ya, penasaran, amal apa sih dia sehebat itu sehingga Rasulullah mengatakan 3 kali berturut-turut, ya dia penduduk surga. Akhirnya Abdullah bin Amr pergilah dia ke rumah sahabat ini dan minta izin untuk tinggal di rumahnya selama 3 hari. Ngapain, Pak? Memperhatikan bagaimana ibadah sahabat ini. Dilihatnya, kok ternyata enggak ada yang hebat. Ibadahnya biasa-biasa saja. Akhirnya Abdullah bin Amr merasa kecewa. Kata Abdullah bin Amr, "Wahai, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW berbicara tentang engkau 3 kali begini. Dan aku sengaja tinggal di rumah engkau ini karena aku ingin melihat ibadahmu. Tapi kok ibadahmu biasa-biasa aja? Apa sih sebetulnya amal kamu sehingga kamu bisa masuk ke dalam surga?" Kata sahabat ini, "Tidak ada yang istimewa kecuali aku tidak pernah merasa dengki kepada siapapun." Tidak ada yang istimewa kecuali hatiku tidak pernah merasa dengki kepada siapapun. Ya akhi, untuk tidak dengki itu berat. Antum punya saingan di kantor. Antum punya saingan di kelas. Antum punya saingan dalam bisnis. Hidup di dunia tidak lepas dari saingan. Maka hati kita ini sangat mudah untuk terkena hasad, akhi. Apalagi ustaz. Ya. Ustaz itu terkadang karena melihat ada yang lebih alim dari dia atau yang lainnya, bisa saja mudah terkena dia penyakit hasad. Berapa lihat antum lihat bagaimana para ulama terdahulu mentahdir ulama lain karena hasad. Antum tahu Imam Bukhari ditahdir oleh seorang ulama di zamannya yang bernama Muhammad bin Yahya Al-Dhuhri. Disebutkan dalam sebuah kisah di mana Muhammad bin Yahya Al-Dhuhri, seorang ahli hadis di kota Nisafur, terdengar kabar bahwasanya Imam Bukhari gunungnya hafalan datang ke kota Nisafur. Maka apa yang terjadi ketika Imam Bukhari telah sampai? Semua penuntut ilmu datang ke dia. Akhirnya apa, majlis taklimnya Yahya Al-Dhuhri kosong melombong. Maka keadaan seperti ini biasanya menyebabkan apa? Hasad muncul. Ya. Subhanallah, ikhwatul Islam, a'azzani Allah. Makanya luar biasa. Ya. Kita ini sekali lagi, ya, kita tidak tahu amalan hati seorang hamba itu yang ada dalam hatinya itu ya, seberapa besar di hati kita. Kita tidak tahu. Dan para ulama bersepakat bahwa amalan hati lebih agung daripada amalan anggota badan. Makanya ikhwatul Islam azani Allah, dari sinilah kita tidak tahu ya apakah si fulan itu lebih baik dari kita atau tidak. Ini yang pertama. Yang kedua, kita tidak tahu kita ini bakalan ditutup oleh Allah dengan su'ul khatimah atau husnul khatimah. Antum tahu? Apa kita tahu? Dan memang kita semua berharap ya Allah mudah-mudahan kita ini diberikan husnul khatimah. Iya. Tentunya kita na'udzu bina nasallallahu salamul afiyah ya akhi, kita berlindung kepada Allah kalau kita diberikan su'ul khatimah. Tapi masalahnya ya akhal Islam azanina, di sini pun kita harus bisa melihat. Maka akhi, ketawadu'an seorang penuntut ilmu itu adalah perkara yang sangat dianjurkan. Tawadu' bukan dengan ya akhi, ingat, tawadu' bukan di badan. Tawadu' itu di hati. Adapun antum jalannya merunduk-runduk karena pengen disebut tawadu, itu bukan tawadu namanya, Mas. Itu namanya riya. Iya. Tawadu itu di hati. Lihat Rasulullah SAW manusia yang paling tawadu. Tapi kalau berjalan, seakan-akan bumi dilipat. Ya, saking cepatnya Rasulullah SAW jalannya. Makanya tawadu itu enggak harus ya ngerunduk-runduk. Lihat kelihatan tawadu. Aduh Mas, tawadu banget sih. Ya. Terkadang ada orang seperti itu, Pak. Ya, kepada manusia tawadu, tapi kepada Allah enggak tawadu. Makanya Rasulullah SAW mengatakan buat sombong itu ada dua macam. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun annas. Ya. Sombong itu kata Rasulullah SAW menolak kebenaran dan menganggap remeh manusia. Barangkali dia tidak menganggap remeh kepada manusia. Dia tawadu kepada manusia. Tapi ketika datang kebenaran kepada dia, dia sombong. Banyak tidak? Terkadang banyak seperti itu. Sallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Dan ini ya subhanallah ya akhi, itu yang dianjurkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Lihat Rasulullah, seorang nabi yang sangat tawadhu. Beliau tak pernah sungkan ya akhi untuk makan bersama dengan sahabat-sahabat yang fakir miskin. Iya. Bahkan Rasulullah minta, ya Allah, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubban masakin. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau kekuatan untuk melaksanakan kebaikan dan meninggalkan keburukan, dan aku mohon kepada Engkau ya Allah agar aku bisa mencintai orang-orang fakir miskin. Akhi, kalau antum ingin tawadhu, cintailah orang-orang fakir miskin. Bergaulah dengan orang-orang fakir miskin. Sebab kalau antum sebatas bergaul sama orang kaya, antum tidak akan mendapatkan ketawadhuan. Sahih. Ikhwatul Islam, ma'azani Allah wa iyyakum. Lihat para sahabat, bagaimana tawadhunya para sahabat Rasulullah SAW. Yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Makanya, akhi, Rasulullah itu paling tidak suka kalau Rasulullah datang, orang-orang berdiri menghormati beliau. Ya. Rasulullah SAW pernah suatu ketika datang kepada suatu kaum, lalu mereka berdiri menghormati Rasulullah. Maka Rasulullah SAW menyuruh mereka duduk semuanya. Bahkan Rasulullah bersabda, "Man ahabba an yatamassalan nas lahu qiyaman falyatabawa maq'adahum minan nar," kata Rasulullah. Siapa yang suka orang-orang berdiri menghormati dia, maka hendaklah ia menempatkan tempat duduknya dalam api neraka. Kalau kita suka sekali, kalau kita datang orang-orang baru berdiri, masya Allah. Ya, di zaman sekarang banyak kiai-kiai seperti itu. Ya berdiri, kemudian apa? Ya, tangannya udah begini aja mas. Dicium. Ya. Di mana ketawadhuan? Rasulullah SAW saja tidak suka. Tidak suka Rasulullah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mulia, bagaimana keilmuan beliau luas sekali. Beliau tuh kalau paling tidak suka kalau jalan diikuti orang. Beda dengan kita terkadang ya, pengen dianggap punya pengikut, wah banyak ngikutin gitu. Abdullah bin Mas'ud pernah suatu ketika beliau sedang berjalan, kemudian diikuti oleh muridnya di belakang. Abdullah bin Mas'ud langsung apa membalikkan berkata, "Ada yang bisa saya bantu? Ada apa kalian ikut ke yang saya? Ada yang bisa saya bantu? Kalau tidak ada, ya udah kamu pulang sana." Kata beliau, ya, sesungguhnya sikap seperti itu memberikan kehinaan kepada orang yang mengikuti dan kebinasaan buat yang diikuti. Kenapa? Karena akan bisa memancing kesombongan. Bangga, saya ini seorang alim yang diikuti orang. Subhanallah. Itulah ya akhi tawadhu'nya para siapa? Para ulama, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dia seorang ulama yang bernama Abdurrahman bin Mahdi. Dia berkata, mengadu kepada gurunya, "Hai guruku, kenapa ya? Saya ini punya majlis talim sebelum Jumat, di pagi hari Jumat. Kalau yang datang banyak, saya merasa senang. Tapi kalau yang datang sedikit, saya merasa sedih." Kata gurunya, "Hai anakku, itu majlis yang buruk. Tinggalkan." Kenapa bisa begitu, Afi? Terkadang, ya, ketika seorang ustadz yang hadir tuh banyak, masya Allah, saya seorang ustadz besar, pengikutnya banyak, dan yang lainnya. Kita tidak sultan. Tapi perkara ini terkadang seringkali menghinggapi. Tapi ketika yang datang sedikit, hatinya sedih ya. Dimana kalau gitu keikhlasan? Dan ini seringkali menimbulkan ujub. Ya, perkara yang tidak dipuji oleh para oleh syariat kita, oleh Allah dan Rasulnya, sallallahu alaihi wasallam. Akhal Islam, ini ya akhi. Maka, kita menuntut ilmu, sudahkah ilmu itu menambahkan ketawaduan dalam hati kita? Sudahkah Anda melihat saudara Anda seakan dia lebih baik-baik dari Anda? Ataukah kita merasa lebih baik dari dia? Kita merasa, saya kan lebih jago dari dia dalam masalah ilmu. Suatu ketika Nabi Musa AS ditanya, ada di sini sahih di Qolan Bukhari dan Muslim, "Hai Musa, apakah ada orang yang lebih alim dari engkau, hai Musa?" Kata Nabi Musa, "Tidak ada." Maka Allah pun yang menegur Nabi Musa dan berkata, "Ada hamba kami Khadir." Padahal para ulama bersepakat bahwa Nabi Musa jauh lebih baik daripada Khadir. Padahal Nabi Musa jauh lebih berilmu daripada Khadir. Tapi Allah sengaja tegur supaya Nabi Musa tidak punya perasaan yang paling berilmu. Padahal kalau Nabi Musa punya perasaan paling berilmu, wajar. Apalagi kita, Mas. Nah ini, akhi azani Allah wa iyyakum. Di sinilah ya kewajiban kita, yaitu akhlakul karimah, seorang penuntut ilmu yang sangat sangat dianjurkan di zaman ini adalah tawadhu. Yang kedua, akhlak yang penting sekali kita miliki di zaman ini, akhi. Azani Allah wa iyyakum. Semoga kita diberikan kepada kita semuanya akhlakul karim. Amin ya rabbal alamin. Yaitu yang disebutkan dalam hadis al-hilmu wal ana. Rasulullah SAW bersabda, "Inna fika la khaslataini." Engkau mempunyai dua khaslah. Dua apa? Dua perangai yang dicintai oleh Allah. Apa itu wahai Rasulullah? Al-hilmu wal ana. Sikap al-hilm, halim, dan sifat ana. Apa itu halim? Kata para ulama, al-hilmu huwa dogtun nafs, menahan jiwa tatkala kita dipancing dalam peristiwa-peristiwa yang memancing emosi. Menahan jiwa kita dan amarah kita. Ini namanya apa? Halim. Ini penting, Mas. Terutama di zaman sekarang. Antum, kata makanya apa kata para ulama? Orang yang ingin mengingkari kemungkaran harus punya tiga syarat. Yang pertama syaratnya berilmu terhadap apa yang ia ingkar. Yang kedua dia punya sifat sabar. Yang ketiga dia punya sifat halim. Kenapa? Karena ketika mengingkari kemungkaran, terkadang kita itu gak sabaran. Terkadang yang diingkarinya mencaci kita. Akhirnya apa? Terpancing emosi. Saya dapat cerita dari ikhwah. Ada seorang, ya, Masya Allah, sudah ngaji, Alhamdulillah, sudah paham sunnah. Kemudian dia menegur orang yang merokok. Rupanya yang ditegur gak nerima, akhirnya apa? Terjadi adu mulut. Sampai mau berantem. Apa seperti itu ingkar mungkar? Makanya kata para ulama, disinilah sifat halim itu sangat-sangat ya dibutuhkan sekali ketika seseorang ingin mengingkari kemungkaran. Dogtun nafs, bisa menahan diri. Ya. Coba di zaman sekarang ya, akal Islam azani Allah ya, berbagai macam peristiwa-peristiwa yang memicu emosi. Ya tidak? Peristiwa-peristiwa yang memicu emosi seorang hamba, bahkan kita semua kaum muslimin, kalau kita tidak mempunyai sifat hilmun, barangkali kita akan mempunyai sikap arogan. Al-hilmu, yang kedua al-ana. Al-ana itu apa? Yaitu adamu al-istijal. Ya, tidak tergesa-gesa dalam mengambil sikap. Adamu al-istijal. Tidak tergesa-gesa dalam mengambil sikap. Tapi dia pandang dulu jauh ke depan. Apa yang akan terjadi kalau saya lakukan begini? Dan kalau saya tidak lakukan begini, apa yang akan terjadi juga? Nah ini dia. Makanya ya akhi, orang yang paling halim dan paling ana itu Rasulullah. Lihat, sebuah peristiwa yang insyaallah antum semua pernah mendengar hadisnya. Ja'a Arabiyun, datang orang Arab Badawi dan masuk ke masjid. Ngapain? Kencing di masjid. Masuk masjid bukan mau sholat, Pak. Kencing di dalam. Ini memancing emosi para sahabat. Gimana enggak emosi, kurang ajar. Orang masjid buat sholat kok ini dikencingin. Siapa enggak marah, Pak? Maka para sahabat emosi. Ada yang mau narik, ada yang memaki, dan yang lainnya. Disinilah ya akhi azani Allah sifat halim dan anah penting. Dan Rasulullah SAW memang orang yang paling halim dan paling anah. Apa kata Rasulullah? Da'u wala tuzrimu. Biarkan. Biarkan dia kencing. Jangan diputus. Kok bisa begitu? Disinilah ya akhi akal. Kedewasaan seseorang itu harus berpikir dan keilmuannya. Di sini ada dua mudarat. Kalau dibiarkan orang Arab Badawi kencing di masjid, mudarat tidak? Tapi kalau Rasulullah membiarkan para sahabat mengingkari orang Arab Badawi, mudarat juga tidak? Mana yang lebih besar mudaratnya? Lebih besar mudarat, ya, kalau dibiarkan sahabat mengingkari orang Arab Badawi itu. Maka Rasulullah mengambil mudarat yang paling ringan. Dibiarkan orang Arab Badawi itu kencing di situ. Supaya najisnya gak kemana-mana. Gimana antum lagi enak-enak kencing kemudian ditarik. Wah, kencingnya kemana-mana, Mas. Kena baju dia, ya, kena bajunya para sahabat dan yang lainnya. Mudaratnya lebih besar, tidak? Iya. Disinilah, ya al-hilmu wal-ana penting sekali. Rasulullah biarkan. Sabar. Jangan terpancing emosi maksudnya. Biarkan dulu. Kemudian setelah selesai, Rasulullah menyuruh ya untuk mengambil seember air. Kan gampang kalau sudah seperti itu, tinggal diguyur aja, selesai. Melihat akhlak Rasulullah yang mulia seperti itu, orang Arab Badawi pun berdoa, Allahumma arhamna wa Muhammadan wa la tarhamna ma'ana ahadan. Ya Allah, sayangi aku dan Muhammad saja. Jangan kau sayangi siapapun juga. Coba, di zaman sekarang. Berbagai macam peristiwa-peristiwa yang memancing emosi kita, terkadang kita tidak hadapi dengan sikap halim dan anah. Banyak aktivis-aktivis kaum muslimin, para pemuda yang begitu semangat dan tidak punya sifat halim dan anah. Ketika ada peristiwa yang memancing emosi, apa yang terjadi? Serbu, hancurkan. Wah, pokoknya yang penting puas. Tapi apakah setelah puas, setelah itu yang ada adalah maslahat yang besar atau mudarat? Syuk, lihat. Sifat ini penting akhir di zaman sekarang. Antum ketika berdakwah dan ini pendakwah, antum semua alhamdulillah ya sudah mau mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mendakwahi seseorang, kita menyampaikan ilmu dan yang lainnya, apa yang terjadi? Pasti cibiran, tuduhan selalu ada yang memancing emosi kita. Apa itu Wahabi itu? Sesat. Apa itu? Ya, itu kelompok sesat itu. Bagaimana kalau ternyata antum, di muka antum ditunjuk-tunjuk dan dikatakan ini sesat? Marah gak kira-kira? Tapi Pak, sikap halim dan anah ini terkadang memberikan sebuah hasil yang besar. Di Cilengsi, saya ada sebuah kejadian yang memang betul-betul terjadi. Ada seorang ikhwan, ya, dia biasa rajin sholat di musola, di sebuah perkampungan. Tapi ikhwan ini ya karena sudah ngaji sunnah ya, jadi akhirnya agak sedikit sholatnya berbeda kan gitu. Gak mau dikir bareng-bareng, bikinnya sendiri dan yang lain. Pokoknya kiai, ya, imam yang di situ tuh marah sama dia. Ya. Dan kebetulan si ikhwan ini ya nempelin aja, ya apa di masjid itu kalender Radio Roja ya. Kental gitu. Tambah marah. Dipanggil ya Ikhwan itu, dipukul ya Ikhwan itu. Tapi apa yang terjadi sih, Ikhwan itu diam aja. Enggak membalas, enggak. Disobek-sobeknya itu apa? Kalender itu. Wah, wah, wah, kamu sesat, kamu Wahabi, kamu dan yang lainnya luar biasa. Tapi subhanallah, supaya Ikhwan memang diberikan oleh Allah kesabaran dan sifat halim. Saya sampai saya ngomong ke teman, ke Ikhwan itu, kalau saya buku lagi itu. Gimana sih, antum dibukul emang enggak marah? Luar biasa. Tapi apa yang terjadi, Pak? Keesokan harinya rupanya bekas-bekas sobek-sobekan itu masih ada. Iya. Satu helai, kebetulan cuma nomor doang 756 AM. Diambil sama Kiai itu. Apaan nih? Dicoba sama dia. Sampai hari ini dia ngaji. Sampai dia datang ke Roja nangis-nangis. Nyesal. Yeah. Saya dulu mukul orang itu. Ternyata saya tahu sekarang dia benar. Masya Allah ya akhul Islam azanillah. Ini adalah sikap yang bagus. Yeah. Sifat halim dan sifat sabar. Baik. Akhlak selanjutnya. Yaitu ya akhul Islam azanillah wa yakum. Di antara sifat-sifat yang harus kita miliki, terutama kita yang di akhir zaman. Yang pertama tadi apa? At-tawadhu. Yang kedua apa? Yang ketiga sudah saya sebutkan tadi, saya ingin ulangi lagi pembahasannya, itu tentang muraqabatullah. Merasa diawasi oleh Allah. Mas, kita ini hidup di zaman penuh maksiat. Iya enggak? Fitnah di mana-mana. Antum lihat Masya Allah ya, perempuan berpakaian tapi telanjang, jangan tanya. Bergentayangan makhluk halus di mana-mana. Di angkot, naik angkot pasti ada. Di bis, naik bis juga pasti ada. Apalagi antum kalau punya televisi, luar biasa fitnahnya. Terkadang akhi, kita dihadapkan suatu sikap. Sikap apa itu? Diuji keimanan kita. Diuji keimanan kita. Bahkan ya akhi azan ya Allah yakum, seperti halnya Nabi Yusuf diuji oleh Allah Subhanahu wa taala oleh seorang wanita cantik jelita yang bernama siapa? Zulaikha. Syuf Nabi Yusuf alaih suatu wassalam, seorang lelaki yang sangat ganteng diminta ampun. Bayangkan, Nabi Yusuf alaih suatu wassalam dirayu oleh seorang wanita yang sangat cantik rupawan. Yang kedua, dia seorang bangsawan. Sudah gitu di kamar itu tidak ada siapa-siapa. Antara Nabi Yusuf dan dia saja berdua. Bayangkan oleh antum, kalau antum seperti itu. Hah? Kalau saya mah mau aja Ustaz. Sekarang antum ketika main internet sendirian, tidak ada siapa-siapa, dan internet tahu sendiri bagaimana kerusakan yang ada di sana. Walaupun di sana pun banyak kebaikannya. Di situ iman kita terkadang apa? Antara buka situs porno atau enggak. Ini enggak ada siapa-siapa yang lihat. Di kamar cuma antum sendiri. Disitulah, makanya kata para ulama, inilah hakikat ujian. Itulah hakikat ujian. Kalau antum di depan orang lain nunukin pandangan, ujian antum mudah. Karena antum punya rasa malu. Kalau antum dilihat sama orang, jelalatan matanya, aduh malu. Oi. Tapi ketika antum sendirian, gak ada siapa-siapa. Gak ada yang lihat. Disitulah muraqabatullah. Seorang hamba diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata para ulama, ini disebut dengan hakikat ujian. Inilah ujian yang murni. Kenapa? Syahwat kita ketika kita besar-besarnya, tidak ada orang di situ, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Muraqabatullah jalla wa ala. Bagaimana tak kita ini hidup di zaman sekarang yang akhir penuh dengan fitnah, penuh dengan syahwat, penuh dengan syubhat dan yang lainnya. Rasa takut kepada Allah dengan muraqabatullah itu harus ditumbuhkan. Antum, ya, ada seorang ikhwah kerja di sebuah tempat yang di situ ternyata menghasilkan yang haram. Otomatis penghasilannya haram. Kadang berat juga. Dia kerja terus di situ penghasilannya haram. Dia nggak kerja, bingung masih makan sama anak istri pakai apa. Ini pun juga merupakan apa? Fenomena yang muraqabatullah kita ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, ya. Sikap atau akhlakul karimah, ya, yang berupa muraqabatullah jalla wa ala, yang merasa diuji apa di merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah perkara yang harus kita terus tanamkan dan tanamkan. Kemudian sifat selanjutnya yang merupakan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sabr wa syaja'ah, sabar dan pemberani. Sabar di dalam menghadapi tiga perkara. Yang pertama, ketaatan. Yang kedua, kemaksiatan, syahwat. Dan yang ketiga, yaitu musibah. Makanya kata para ulama, sabar itu terbagi menjadi tiga tingkatan ini. Yang paling tinggi sabar ketika kita melaksanakan ketaatan. Melaksanakan sunnah di zaman fitnah seperti ini, Masya Allah. Luar biasa. Sabar menghadapi syahwat. Dan sabar menghadapi berbagai macam musibah yang menimpa. Sabar dalam menuntut ilmu Allah. Sabar dalam berdakwah kepada Allah. Dan sabar pula di dalam mengamalkan ilmu. Dalam mengamalkan ilmu. Wallahi, ya akhi, sesungguhnya sabar itu adalah kalau buat badan itu seperti kepala. Sebab kalau kita tidak punya kesabaran, abadan antum tidak akan bisa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi. Untuk melaksanakan perintah Allah, butuh sabar tidak? Sabar. Untuk menjauhi larangan Allah, butuh sabar tidak? Sabar. Ya. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, ya as-sabru bimanzilati ar-ra'as fil badan. Sabar itu seperti kepala buat badan kita. Karena kita memang betul, kata yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, ya. Ketika kita mengamalkan sunnah Rasul atau sesuatu yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, untuk sholat saja kita butuh sabar. Untuk sholat kita butuh sabar. Antum lagi enak-enak tidur, Masya Allah. Lagi enak tidur, adzan berkumandang. Hayya ala sholat. Kalau antum sabar, antum akan berkata, ya, saya sabar menghadapi enaknya tidur. Bangun. Butuh kesabaran tidak? Butuh kesabaran. Untuk mentaati Allah itu butuh kesabaran. Ya. Untuk bersedekah butuh kesabaran. Untuk meninggalkan maksiat butuh kesabaran. Antum menuntut ilmu kalau tidak sabar, akhirnya banyak orang yang tidak sabar menuntut ilmu, akhirnya apa? Yang muncul dai-dai karbitan. Ya. Belum saatnya, belum matang ilmunya, sudah dakwah kemana-mana. Ya, dai keliling. Kenapa? Akibat dia tidak sabar dalam menuntut menuntut ilmu, dia pengen dia dalam waktu singkat bisa menghasilkan ilmu yang hebat. Mending kalau dia ya otaknya kayak Imam Bukhari, enggak jadi masalah. Imam Bukhari sekali dengar ratusan ribu apa puluhan ribu langsung hafal. Lah kita ya sekali dengar masuk telinga kanan keluar telinga kanan, bukan hafir. Butuh kesabaran ya akhi, azan ya Allah, dalam berdakwah dan ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman alif lam mim, ahsiban nas ayutrahu ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif lam mim, apakah manusia mengira dibiarkan begitu saja ya berkata beriman, kami beriman sementara ia tidak diuji oleh Allah? Tidak mungkin orang yang mengatakan saya beriman pasti diuji. Diuji dengan apa? Dengan perintah. Diuji dengan apa? Dengan larangan. Diuji dengan apa? Dengan musibah. Setiap orang yang mengaku beriman pasti diuji oleh Allah. Dengan perintah, dengan larangan. Banyak orang tidak sabar dengan larangan. Ini apa sih Islam dikit-dikit haram? Ya enggak, Pak? Ini haram, itu haram. Apa nih? Padahal kata Rasulullah SAW, ad-dunya sijrun mu'min. Dunia itu penjaranya buat orang orang mukmin. Banyak orang tidak sabar menghadapi ini, akhi. Ya. Menghadapi syahwat kita ini. Sallallahu alaihi wasallam atau al. Makanya, ya akhi, pahalanya orang yang bersabar itu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfusi wath-thamarat." فبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Sungguh kami akan uji kamu, kata Allah, dengan sedikit rasa takut. Allah mengatakan bisyai. Syekh Abdurrahman As-Sa'idi berkata ini menunjukkan bahwa ujian itu tidak sampai membinasakan seorang mukmin. Bisyai'in minal khauf, dengan sedikit rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Lalu Allah berfirman, wabashyiris sabirin, bergembiralah orang-orang yang apa? Yang sabar. Alladzina idza asabatuhum musibah, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata apa? Inna lillah, kami milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kami akan kembali kepada Allah. Kenapa ucapan ini kita diucapkan, disuruh diucapkan? Karena kalau kita memperhatikan maknanya luar biasa. Kami milik Allah. Kalau saya ngaku saya milik Allah, berarti saya harus siap diatur oleh Allah. Ya kan? Buku ini milik saya. Ya terserah saya mau coret-coret, mau gimana, terserah saya. Kita milik Allah dan kita pengakuan kita bahwa milik Allah, berarti kita harus mau dan harus siap untuk diatur oleh Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah ketika kita yakin bahwa kita akan kembali kepada hari akhirat. Di sanalah balasan yang hakiki itu akan kita dapati. Kita bisa sabar. Ya. Yeah. Maka kemudian Allah memberikan tiga janji buat orang yang sabar. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim. Bagi mereka itu salawat, pujian dari Rabb mereka. Yang kedua rahmat. Dan yang ketiga apa? Wa ulaika humul muhtadun. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Luar biasa. Tiga perkara bagi orang yang sabar. Yang pertama adalah pujian dari Allah. Yang kedua rahmat. Dan yang ketiga hidayah. Sabar. Ya. Dan memang akhi, kata sabar itu mudah diucapkan. Tapi aplikasinya berat. Makanya Rasulullah SAW yang memberikan perumpamaan sabar itu seperti apa? Dia. Dalam hadis yang dikeluarkan Imam Nasa'i dan Abu Dawud dan yang lainnya, Rasul bersabda, as-sabru diyaun. Sabar itu dia. Dia itu sinar mentari. Sinar matahari terang tapi panas. Sabar demikian pula ya akhi, panas. ya. Anas menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan, musibah dan yang lainnya. Terutama kita hidup di zaman yang penuh musibah seperti ini. Ikhwatul Islam, azani Allah wa yakum, kita mohon kepada Allah agar kita diberikan akhlak yang baik. Ya, kita mohon kepada Allah agar kita dijauhkan dari akhlak yang buruk ini saja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Ya, dan kita buka tanya jawab sampai jam 11.